1 Korintus pasal 15. Sampai subuh, aku madota mempupatora kakomi, kareba belo toni patolele ku kakomi, toni tarima komi, pade tona roso ni parasaya komi. Kareba belo itu, na malam anggeni komi repa kasalama, ane komi maro memparasaya tesa toni patolele ku kakomi. Ane daa, memparasaya komi dari agunan. Aku nompasimbayu kakomi bopia, pepatuduki tone liungga pokona, toni tarima kumboto, etu mo, Kristus namate nanjaliku silakata, eva toni tulisi riara buku nagasa. Ia ni tana riara dayo, paderi eo katolueona, ia ni pakatubu balingari kamatena, eva toni tulisi riara buku nagasa. Naupu etu, ia nompopokita korona kai Petrus, pada ke anak guru-anak guruna, sampulu romba. Pada nopo itu, nipopo kita na korona katopantuki-topantuki ia, nilabi ngari lima tumbaan asanggani. Pada sebagia beteng ngari jai ira, dana tubuh sampai bei-bei, tapi naria barasaku yang ba'a, tona matemu. Nopo itu, nipopo kita na korona ke Yakobus, pada ke pura-pura tau tona jadi surona. Pada kau puna, ni popo kita na korona vau ka aku, to na simbai evangana ni subu, da apa na ganam bulana. Sabana aku ei, suro ipue Yesus to ne liung gai deka tubuku. Ka konona, aku ei da masipato rauli samba suro ipue, sabana aku numpandasa to dea to pemparasaya ala tala bopia. Tapi ngari tobe belon ala tala, aku na jadi samba suro ipue Yesus. Pada tobe belona etu, naria asele naria rangka tubuhku. Aku no karajane liungga tomo, gari pura-pura suro ipu entanina. Tapi kakonona, da aku to na karajan tomo ibetu. Etu asele nu tobe belo nu alatala, to naria rijaiku. Jadi da ana pokona, ane komi na ngepe kareba belo gari jaiku, atong gari jai suro-suro entanina. To na pokona, kami nompatolele kareba belo, pada kareba etu ni parasaya komimu. Jadi ane kami numpatolele ka komi, tesa to nanguli, Kristus nipakatubu bali ngari kamatena. Nukuya naria tau rita tongo komi, to nanguli, tau na mate da antotor pakatubu bali. Ane tau na mate da antotor pakatubu bali. Batuana, Kristus vo'u da ane pakatubu bali ngari kamatena. Pade ane Kristus da ane pakatubu bali ngari kamatena, da antotor ia gunana, ngari kareba belo toni patolele kami. Pada da avoria gunana pompara saya komi. Pada da aga itu, ane tesa ira nakono kami no dava. Sabana kami nanguli ala tala nempakatubu bali Kristus ngari kamatena. Tapi ane rapana nakono tau na mate da ara pakatubu bali. Batuana ala tala da anempakatubu bali Kristus. Sabana ane tau na mate da ara pakatubu bali, na tantu mo Kristus da ane pakatubu bali. Pada ane Kristus da ane pakatubu bali, pempara saya komi da antotoria gunana, komi bate-batena na silaka. Pada to pempara saya to pempara saya ia to na matena, mana ria panjarumaka. Ane kita mamala manjarumaka Kristus, aga tempo kita na tubuh riara dunia ini, kita mo tau-tau to ne liung gandasa. Tapi kakonona, Kristus mpu-mpu ni pakatubu bali ngari kamatena. Pada kajadia itu, nempakanoto tau-tau na mate, kana rapakatubu bali. Ngari povia sambaa tau, manusia kana mamate. Ivetuvo ngari povia to sambaana, manusia mamala rapakatubu bali ngari kamatena. Pura-pura manusia, kana mamate, sabana silaka Adam, na vela kita pura-pura. Ivetu vau kita pura-pura, kana rapaka tubu balingari kamateta, sabana no saungurara ante Kristus. Tapi tau tona matena, kana rapaka tubu bali, nantuki posisunjuna, to nipakatantu. Kristus tau pamulana, nipakatubu bali. Pada maupu etu, tau-tau tono saungurara ante ia, kana rapaka tubu bali, tempo ia marata bali ri dunia. Maupu etu, pada marata kau punu dunia. Tempo itu Kristus kana mempakaropum pengele-ngele, kuasa tonaria, na belo ka balenga-balenga seta, na belo ka kuasa-kuasa to nipokai ka manusia, na belo ka pue-puentanina. Maupo itu, ia kana membawai kuasa na moparenta eva magau, ka umana pue alatala. Kristus kana moparenta eva magau, sampai alatala mempovia pura-pura balina, me kouri jaina. Pade bali kau puna tora pakaropuna, itu mo kamatea. Na noto mo pura-pura balina kana me kouri jaina, sabana naria toni tolisi riara buku nagasa ivei. Alatala nampo via pura-pura nuapa tonaria me kouri jaina. Na noto mo, alatala mboto da ane kouri jai Kristus, mo sangganingani ante pura-pura nuapa tonaria. Sabana ia moto mampo via ira pura-pura me kouri jai Kristus. Jadi tempo pura-pura nuapa tonaria me kouri jai Kristus, ia mboto eva anan walatala, kana me kouri jai umana, tonompo via pura-pura nuapa, me kouri jaina. Ala kaupuna, ala tala kana momparenta mpengele-ngele tonaria. Ane tau na mate dara pakatubu bali, rapokuya tau ni diu eva tandaina, ira to pomparasa ipu Yesus, manjaliku tau-tau tona matemo, nuapa guna namo via ada etu, ane tau na mate, da antoto rapakatubu bali? Pade ane tau na mate, da arapaka tubu bali, rapokuya kami madota mantingayo kasusa bokapari, butu-butu eona. Eo-eo aku ntora namate, aku da anodava. Na noto mo kasana nurara kunompekiri komi, tono sang urara ante puete Yesus Kristus. Pade ivetu bou, na noto kakono nutesa kuei. Pekirimo, nuapa gunan aku nosi bali ante tau-tau na jaa, ringata Efesus, na simbawi eva tau no si bali ante binata-binata na soa, na tantu mo da antotoria gunana, ane aku no via etu, eva samba manusia to da ria panjaru makana, rapakatubu bali ngarika matena. Ane tau na mate, da rapakatubu bali, agina kita mantuki popata to nanguli ivei. Kamai mo kita manggoni bo manginu, ala madamba-damba, sabana naile kita kana mamate. Tapi ne'e masalah jala, ane komi masintuvu ante tau-tau tona dengko pekirina, pokenggu komi vou rapaka dengko. Jadi pakanoto rara mu vivi, ne mana mu via silaka, kakono na komi kana maya mata, sabana danaria rita tongo komi, tau-tau to da apa numpara saya alatala. Tapi baranaria to nikutana ivei, ivenu sampe tau na mate rapaka tuvu bali, ivenu mo korobata ira, ane rapaka tuvu bali, nadoyo tanu komi numpekutana ivetu. Ane komi numbatuja ritinalu, da antoto ria tomatuvu, ane ongu tonituja, da amokolu ra ibun tana, na simbayu evan tomate. Pade tonituja komi etu, da tuja tuja mboto. Tonituja komi, aga onguna, bara ongu gando, atau ongu tuja tujan tanina. Tapi alatala, numpakatuvu ongu-ongu tonituja etu, nantuki dotana, sampai butu-butu ongu, na jadi evalio nutuja-tuja itu mboto. Korobata anu natuvu ri dunia ini, da'a butu nasimbai. Korobata manusia, nusi salah ante korobata nu binata-binata, bo korobata tonji bo bau. Pada ivetu bo nuapa tonaria ri langi, nusi salah ante tonaria ri dunia. Pada nusi salah kagayana, tonaria ri suruga, ante tonaria ri dunia ini. Kagaya nu mata eo, sangele, bo kagaya nu vula, sangele ntanin. Pade kagaya nu betue, sangele vu. Bo betue mboto, mbau nu sisala kagaya. Ivetu vu ante korobatan tau na mate, torapakatuvu bali. Watabaku tonitana, na malama popo. Tapi korobata torapakatuvu bali, da amana mamalama popo. Watabaku tonitana, na jani kita bonalente. Tapi korobata torapakatubu bali, na gaya bonaroso. Watabaku tonitana, koro manusia biasa, tapi korobata torapakatubu bali, koro nipakakuasa nusanagasa nualatala. Naria koro manusia biasa, pade naria vou koro tonipakakuasa nusanagasa nualatala. Eba tonitulisir yara buku nagasa, ivei. Manusia pamulana Adam, na jadi anu tonatubu. Tapi Kristus, tonireke Adam kaupuna, numbavai katuvua ka manusia sampai rika saesain. Tona jadi no kolu, koro manusia biasa. Da'a koro tenipaka kuasa no sanagasa no latala. Koro tenipaka kuasa no sanagasa, na jadi ripurina. Manusia pamulana itu, no puung gari tanah di dunia ini, tapi Kristus tuni reke manusia karongelena, no puung gari suruga. Koro manusia di dunia ini, na simbayu eva koro Adam, tono puung gari tanah itu. Tapi tau-tau tono sangurara ante Kristus, karena mubarata korong gari suruga, na simbayu eva koro Kristus. Vei-vei, koro tari dunia na simbayu eva koro Adam, tono puung gari dunia ini. Tapi kita to pempara saya Kristus, karena mubarata korong gari suruga, na simbayu eva koro Kristus. Sampai subuh, ivei mo patujuku. Koro ta toni pajadi ngari isi bolei, da antoto mamala mubarata bagia, riara puparenta nu alatala. Koro ta to mamala mapopo, da antoto mamala musangganinggani ante alatala, to da aria kamate-matena. Epemo, kupopanjani kakomi, sangele toni tabuniaka alatala ngari lamba pamulan. Kita pura-pura da amamate, tapi kita pura-pura kana rabali, riara sampida mata, tempo kololio ipue kau punara popomoni. Sabana kololio itu, kanara popomoni, pada tau-tau tona matena, kanara pakatubu bali ante koro to mana mapopo, pada kita pura-pura kanara bali. Sabana koro ta tona mala mapopo, kanara sambei ante koro to mana mapopo. Koro to mamala mamate, kanara sambei ante koro to daa mana mamate. Pada ane koro to mamala mamate bu mapopo, rasambei ante koro to daa mana mamate bu mapopo, kana madupa te sato nitulisi riara buku nagasa, ivei. Nipakau pumo kamatea, padagi mo alatala. Nidagi mo kamatea, mana ria kuasa na mempandasa manusia. Ngari silaka manusia, sampe na ria kuasa kamatea. Pada silaka na kuasa riara ngatubu manusia, sabana na ria atura-atura agama, numpakanoto nuapato niulisi laka. Tapi ratoya tapue alatala, ia moto manggeni kita majadi padagi, sabana kita no sangurara ante pueta Yesus Kristus. Jadi sampai subuh tani potobeku. Mantora itu pura-pura, komi kana maro mompara saya. Ne mompakamba nuapa-nuapa, mombaga goya pompara saya komi. Ne menonto mompasimbuku, ante mpu-umpu uraramu, mantui bago tani vai pueka komi, sabana ninjani komi, pura-pura nuapa torapovia komika ipue, na tantu mo kana Maria Aselena.